Alhamdulillahilladzi ala katsirin min rijali wassalatu wassalamu ala rasulillahi dha'if fadail almuslimati talatatan ala rijali bilhamdi wal wiladati war radaati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum haqqa tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saking pentingnya tiga hal ini, seorang anak ketika bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa jika aku ingin berbakti prioritas dari orang tua? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Baru keempat disebutkan, ayahmu. Jangan salah baca tentang hadis ini. Karena banyak orang sebagian membaca dengan terjemahan, sehingga kadang keliru persepsi. Anak pulang SD belajar hadis ini, dicari bapak. Ananda belajar hadis apa? Ini bakti pada orang tua. Pada siapa? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ayah. Jadi ibu disebutkan berapa kali di situ? Tiga. Ayah berapa? Satu. Jadi ibu harus ada berapa? Tiga. Kalau cara baca begitu, itu anak SD. Memahami hadis ini, itu seperti tafsirkan orang Nabi, pemuda jenius yang dipasang putri yang paling dicintainya Fatimah Az-Zahra, yaitu sahabat Ali bin Abi Talib karamahullahu wajha. Ali itu punya dua sebutan, sebutan umum radhiyallahu ta'ala anhu, sebutan khusus karamahullahu wajha, semoga Allah muliakan wajahnya. Ya, kenapa demikian? Pak, kedua ini ada yang menyebutkan karena Ali diantara pemuda yang senantiasa menjaga wajahnya dari perbuatan maksiat. Bahkan hal yang paling jadi aurat pun dalam dirinya, ada riwayat mengatakan gak pernah melihat selama hidupnya. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan penafsiran pada hadis ini, kenapa ibu disebutkan tiga kali dibandingkan dengan lelaki saat dalam pengabdiannya. Karena seorang ibu, seorang perempuan itu memiliki tiga potensi keutamaan yang dimiliki. Satu, perempuan memiliki rahim. Jadi bukan rahim, kan? Ingat ya, sekarang ada orang ingin mulia seperti perempuan, jadi perempuan. Ya, tapi ia tidak bisa mendapatkan hal yang sudah fitrah melekat pada perempuan. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan fase melahirkan. Ya, bagian khusus untuk perempuan, laki-laki tidak. Yang ketiga, memberikan ASI, fase menyusui. Perempuan potensinya ada, laki-laki tidak. Dan ini perjuangan. Bahkan ketiganya masuk dalam konteks jihad yang penting. Jadi ketika seorang perempuan mengandung dan sesuai ajalnya wafat, itu sebab niati ajalnya itu yang menjadikan kepastian berlaku. Jadi kalau saya pasti sebab ajal tiba, yang meninggal juga. Minum ketika minum, makan ketika makan, wafat. Ya, pengajian ketika ibu ikut ta'lim, ajal tiba, wafat. Niatnya masuk masjid, duduk dekat tembok, ada AC enak, sandaran, enggak sadar, plak, meninggal. Itu misal, bisa terjadi, atau ustadznya mungkin. Dia niscaya semua itu. Ketika wafat dalam keadaan mengandung, statusnya langsung syahid. Syahid fisabilillah. Di bagian dari jihad. Jangan salah, Bu, melahirkan bagian dari jihad. Tapi ingat, kalau diniatkan sebagai ibadah karena Allah. Karena nanti poinnya diniat. Hadis Al-Bukhari dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu." Jadi semua pekerjaan kembali kepada niatnya. Kemudian menyusui, diniatkan ibadah, itu bagian dari jihad juga. Karena itu seorang ibu memiliki tiga jihad dalam hidupnya yang tidak dimiliki. Karena itulah disebut dalam riwayat, ini terdapat dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, kitab keduanya tentang adab, namanya kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kalau Anda ingin belajar adab, maka saya Bukhari untuk belajar adab. Di antara hadis pembuka tentang seorang laki ingin berpartisipasi dalam jihad di medan perang. Jadi ikut kemudian dalam wajib militer, masuk dalam medan perang. Begitu kemudian ia berangkat, datanglah kawannya mengadukan persoalan di rumah kepada Nabi SAW. Kata kawannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah jihad, tapi ibunya belum sangat tidak terduga. Kata Nabi, panggil itu. Dipanggillah kemudian orang yang sudah berangkat ke medan tadi, dibawa kembali menghadap kepada Nabi. Artikan kalimat Nabinya, ini sangat tidak terduga. Kata Nabi, pulang kamu kepada ibumu, irji' ila ummik, pulang kepada ibumu, buat ibu seperti ibu telah membuatnya menangis. Padahal dia kan mengerjakan satu yang mulia, berjihad. Panggil lagi, sekarang kamu balik, bakti kepada ibumu, pulang ke ibumu, bikin dia terpaksa, seperti engkau membuat menangis. Nah, ini ada menjadi kehebohan dalam pembahasan hadis ini. Kok bisa di medan perang yang mendapatkan syahadah itu ternyata di bawah ridha seorang ibu dalam nilai-nilai kebaikan. Ternyata balik kepada yang tadi. Karena ibu telah anaknya minimal 3 kali selama hidupnya. Sedangkan ini baru berjihad untuk dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan, balik dulu, layani ibumu dulu, itu ibu sekarang sebelum engkau kemuliaan ibu. Jangan pernah ini membingungkan apa yang dikatakan. Jadi kata Nabi, akan tiba satu masa orang pagi beriman, siangnya bisa kufur. Orang sore beriman, pagi besoknya bisa ingkar. Ada orang-orang buat sesuatu yang aneh. Saking herannya, orang-orang di masa lalu kalau tahu ikutan aneh juga. Kalau hidup lagi sekarang, oh kaget bu. Kok usia ini? Ya. Kenapa? Karena yang terjadi di masa dulu itu lebih kreatif. Yang tidak terjadi dulu, sekarang bisa terjadi. Jadi perempuan pengen jadi laki-laki. Yang laki-laki jadi perempuan. Abis itu keduanya nyambung. Kan ribet amat gitu. Ribet sekali. Terus yang ngandung yang laki-laki nanti. Kan repot gitu. Ya. Nah, yang seperti ini kita doakan. Kita berikan pendidikan yang baik supaya mau kembali. Dan kita jauhi juga celaan-celaan, bulian-bulian. Mungkin karena ketidaktahuan atau karena persoalan tertentu yang larut dalam hal yang tidak dibenarkan ini. Kita kembalikan dengan cahaya yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu ada kesadaran dalam diri-diri teman-teman kita yang bersangkutan. Karena itulah kita duduk, kita belajar apa yang kira-kira bisa menenangkan hati kita untuk beraktivitas, dan seperti apa Al-Quran memberikan bimbingan. Hari ini coba kita akan pelajari amalan-amalan yang menenangkan hati dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita siapkan pelajarannya yang tadi mukaddimah, sekarang kita mulai materinya. Saya mohon maaf kalau saya mengangkat kemuliaan perempuan karena yang saya hadapi ibu-ibu. Ya. Nanti pemirsa dimanapun Anda berada, yang laki-laki, di kajian bapak-bapak saya bahas juga kemuliaan laki-laki. Baik, penangan itu diantara hal yang sangat diutamakan dalam Al-Quran. Dan diisyaratkan langsung oleh Allah menjadi bagian yang sangat penting yang bisa memberikan kelangsungan hidup manusia. Jadi ketenangan itu bagian yang vital dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya, hal yang diberikan jaminan kepada manusia pertama saat turun ke bumi itu ketenangan, Bu. Bukan harta, bukan kedudukan, tapi ketenangan. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yang tugasnya di bumi? Adam, kan? Adam diciptakan, pasangannya namanya siapa? Hawa. Baik. Penciptaannya di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Namanya disebut Adam. Quran surah kedua ayat 31. Tugas di Quran surah ciptakan untuk berlatih menerima pendidikan sebelum turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 35 dan diturunkan ke bumi dengan bekal utama ketenangan di Quran surah kedua ayat 38. Itu urutannya. Sejakan Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ketika Allah berfirman menginfokkan Rabbu Muhammad menginfokkan pada seluruh malaikat dan jin sebagian yang ada pada saat itu, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Jadi ingat Bu ya, jin itu sudah duluan diciptakan sebelum kita manusia. Malaikat duluan sebelum jin. Makanya levelnya naik, naik, naik. Bahkan dari sisi dimensinya berbeda. Tahu dari mana jin diciptakan duluan sebelum kita? Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan kata Allah sebelum manusia dari bahan materi yang tidak sama. Setelah tercipta diberi nama dengan bashar. Saya pernah jelaskan ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian diberi nama manusia ini dengan Adam. Al-Baqarah ayat 31. Diberikan bekal pengetahuan, diberi nama dengan Adam. Wa'allama Adamal asma. Baik. Dan Allah mengajarkan kepada Adam, manusia yang pertama dicipta ini, semua bekal nama-nama pengetahuan yang akan ia bawa dalam konteks membawa misinya di bumi. Saat beraktivitas di bumi diberikan pengetahuan dulu. Ini dalam fiqih juga menjadi kaidah, al-ilmu qablal amal. Ilmu dulu sebelum amal. Karena Adam pun saat diciptakan diberi ilmu dulu sebelum beramal di muka bumi. Karena mustahil kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Ibu mau masak tapi ilmunya enggak ada. Ya, Anda ingin masak sayur asem, ilmu enggak ada, jadinya lodeh. Ya. Ingin goreng sesuatu, gak punya ilmu, ya dikumpulkan semua. Niatnya bikin bala-bala, tapi menjadi bala gitu, semua dimasukin. Baik, jadi ilmu penting, bahkan iman itu, kalau dia tidak disertai dengan ilmu, maka iman sekalipun kuat tanpa ilmu bisa tersesat, bahkan salah arah. Aku semangat ingin tobat, ya Allah, Ustaz saya ingin berubah. Saya akan menyusul teman-teman saya. Saya dapat dari kesalahan saya. Gak apa-apa. Besok pecuma sholat subuh 3 rakaat. Tetap 2. Di sesoleh apapun kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu dengan kekuatan iman, ilmu mesti masuk. Maka bekal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam, ilmu. Kemudian ditempatkan untuk berlatih. Dikenalkan oleh Allah. Ini kehidupan di bumi ini miniaturnya begini. Ada perintah, ada larangan. Ada penggoda namanya setan. Engkau hidup berumah tangga. Diciptakan pasangannya. Maka diturunkan Quran surah kedua ayat 35 untuk memberikan gambaran itu. Ya waqulna ya adamuskun anta wazawjukal jannah. Maka kami firmankan kepada Adam, Adam dan pasanganmu. Ini menarik Bu. Di ilmu gramatik. Saya izin sebentar ya. Saya gunakan kacamata dulu. Di dalam Quran, itu kalimat laki-laki dan perempuan. Ketika dipasangkan jadi suami istri, itu kalimatnya menggunakan kalimat netral. Semuanya zauj. Saya lompat sebentar. Zaujun. Ini. Kalau membedakan gender, ini yang laki-lakinya, ini yang perempuannya. Maka untuk perempuan, seperti pernah saya jelaskan pertemuan lalu, tinggal tambahkan ta di ujungnya. Ya, zauj jadi zaujah. Jelas? Baik, muslim, muslim, mu'min, jadi mu'minah. So'im, ya. Zauj. Apa itu zauj? Kapal dalam bahasa Inggris. Sesuatu yang saling menyempurnakan. Asalnya itu. Zauj. Asalnya sesuatu yang saling menyempurnakan. Bergerak beriringan. Jadi kalau yang ini kurang, ini yang lengkapi. Yang ini kurang, ini yang lengkapi. Satu maju, yang lain menopang. Satu menopang, yang lain maju. Makanya kaki, ini keduanya, itu disebut dengan zauj. Ya, alas kaki. Kalau orang Arab sekarang ingin menyebutkan saya beli sepasang alas kaki. Ana uridu zauj. Kenapa sepasang disebut dengan zauj? Karena kaki pun, alas kaki pun itu saling menyempurnakan. Silakan ibu cek, desain untuk yang kanan gak sama dengan yang kiri kan? Coba lihat, cek ketika keluar. Bahkan ibu bisa bedakan ini untuk yang kanan, ini untuk yang kiri. Gak akan pernah ada seorang pakai yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Mustahil. Dan ketika dipakai pun, itu luar biasanya saling mengerti ibu. Coba lihat. Ketika kaki kanan maju ke depan, kiri pasti di belakang. Ketika yang kiri ke depan, kanan pasti di belakang. Saling memahami, saling mengerti karena zauj. Gak pernah ada pengen saling susul. Ketika kanan dan kiri saling ingin susul, kan pernah nyampe ke tujuan, minimal kelihatan gak enak. Coba lihat. Kalau bersamaan ingin disamakan, laki-laki mesti sama dengan perempuan. Sama, kanan sama dengan kiri. Bagaimana bisa berjalan? Kita mesti kompak jalan bersama. Jalannya begini aja. Karena itu, ketika laki-laki dan perempuan disebut dengan zauj, itu isyarat. Isyarat yang paling awal. Saat mulai diciptakan, Allah ingin mengatakan tidak ada yang sempurna. Maka saling melengkapi. Mungkin di suami ada kelebihan, kan itu supaya menyempurnakan kekurangan di istri. Demikian sebaliknya. Kalau pola ini dipraktikkan dengan pemahaman tadi, demi Allah saya sampaikan, mungkin akan lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga dalam kehidupan. Nah sekarang, setelah itu kata Allah, ayo berlatih. Ini ada perintah larangan. Perintahnya silakan. Waqula minha raghadan haitsu syi'tuma. Nikmati. Ya, makan silakan, nikmati. Tapi wala taqrab. Ada larangan, jangan dekati ini. Ini latihan awal ketika turun ke bumi, akan ada perintah, akan ada larangan. Di surga yang pernah dimasuki Nabi Adam dan istri beliau, Hawa alaihi wassalam, itu bukan surga yang akan kita tinggal nanti. Karena di surga yang akan kita tempati, kata Nabi, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Awas hati-hati, kecuali bidadari-bidadari yang sudah diciptakan di dalamnya atau pangeran-pangeran surga yang sudah diciptakan di dalamnya. Tidak pernah ditatap oleh siapapun. Tidak pernah terdengar sama persis seperti itu yang terlamunkan, digambarkan oleh kita. Dan yang paling spesifik, di surga nanti sudah enggak ada perintah dan larangan lagi. Surga Nabi Adam masih ada perintah, ada larangan. Surga kita nanti tinggal kenikmatan semua, enggak ada perintah, enggak ada larangan. Jadi gak ada lagi sholat bu di surga. Ibu jangan terlampau soleh. Saya mah masih pengen tahajud nanti kalau ke surga. Nah, gak ada. Di semua yang kita kerjakan sekarang cuma bekal saja. Nah setelah kemudian siap, dikenalkan ini misimu saat ke bumi. Karena tugasmu di bumi saat diciptakan. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Bukan fis sama. Ketika Allah Rabbu menginfokan pada semua malaikat, kata Allah, dan jin sebagian yang ada pada saat itu, makhluk yang aku ciptakan ini, Adam namanya, jenisnya bukan jin dan malaikat, aku akan berikan tugas di bumi. Berlatih sementara di surga, dikenalkan, ini musuhmu, setan. Ini yang menggoda, ini yang menjauhkan dari misi-misi kebaikanmu. Maka ketika sempurna semuanya, telah tuntas pelajarannya, baru diturunkan ke bumi. Sekarang, yang paling menarik, jaminan pertama yang diberikan oleh Allah ketika turun pertama ke bumi sebagai bekal utama kehidupan, ternyata di dalamnya adalah ketenangan. Quran surah Bitu minha jami'ah. Adam, Hawa, sekarang dimulai tugasmu, turun semua ke bumi. Ini huda. Sebelum turun, kata Allah dipesankan, nanti saat kamu turun ke bumi, aku akan berikan petunjuk-petunjuk hidup. Begini cara mengatasinya. Begini cara berintak aksi. Begini cara menghadapi persoalan-persoalan. Sebut hudan namanya. Faman tabi'a hudaya. Apa tujuan mengikuti petunjukku ini? Supaya apa hidup? Dari petunjuk ini adalah fala khaufun. Supaya engkau tidak gelisah dalam menjalani kehidupan. Tidak gelisah. Fala khauf. Bismillah. Fala khauf. Gelisah namanya. Fa. Fa kalau di ilmu nahwu, rafu'an. Baina tayyini bila. ada hudud. Paham? Tidak. Huruf konjungsi, huruf cepat menyambungkan sebuah peristiwa dengan peristiwa lain. Jadi kalau saya misal begini, fa'akum, duduk nih, lalu saya berdiri, antara berdiri ke duduk itu cepat, duduk langsung berdiri. Nah ini kata aku berdiri, kalau petunjuk ikuti maka cepat seketika aku berikan ketenangan dalam kehidupan. Jadi nah ini ada malam, kata Allah, berupa petunjuk hidup, kalau diikuti seketika aku berikan ketenangan pada jiwamu. Tidak. Tapi yang paling penting esensi di ayat ini, salah satu pemahamannya adalah, ternyata ketenangan itu, tenang, ini bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi mustahil orang bisa menjalani kehidupan di bumi dengan nyaman, kalau tidak ada ketenangan. Bahkan sekalipun itu sudah menjadi komunitas. Dari personal, jadi komunal, jadi keluarga. Setelah itu, jadi bagian dari masyarakat. Setelah itu, bagian dari bangsa, negara. Mustahil negara bisa berlangsung dengan baik kalau enggak ada ketenangan. Makanya ketika Allah menurunkan surat Al-Quraisy yang menggambarkan bagaimana sebuah tatanan negara itu bisa berlangsung dengan baik, salah satunya stabilitas dalam negara itu yang melahirkan ketenangan. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita, falya'budu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju'. Ini ekonomi, kalau negara ingin tentram, ingin nyaman, rakyat ingin tenang, maka ekonomi mesti stabil. Yang kedua, wa amanahum min, bikin tenang. Di rumah tangga enggak ada ketenangan, susah. Mahasiswa mau belajar enggak tenang, enggak akan bisa. Di rumah tangga berinteraksi dengan anak enggak tenang, sulit. Ibu kaya tapi enggak tenang, enggak enak mengelola kekayaan itu. Ini sering saya sampaikan. Coba sekali lagi ibu pilih ya. Dan saya ingatkan dari awal, tidak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Pilihannya cuma dua, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. So. Tuh, kan? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Nah, mulai besok saya enggak akan kasih perbandingan itu lagi. Ya kan? Di tenang itu penting. Bahkan saking pentingnya ibadah pun mesti tenang. Tenang. Kalau enggak tenang enggak enak. Nah, jadi kenapa kita bahas tema ini? Ternyata hal yang paling penting dalam hidup itu bukan hanya harta, bukan hanya kedudukan, bukan hanya pengetahuan. Lebih daripada itu adalah hal yang membuat hati kita nyaman, memberikan panduan kepada tubuh, yaitu ketenangan. Nah, karena ketenangan ini penting, apa saja panduan yang Allah berikan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita untuk kita ikuti. Jadi ini sudah fitrah. Maaf ya Bu ya. Maaf sekali lagi saya sampaikan. Ini fitrah manusia. Walaupun dia bukan muslim, tetap butuh ketenangan. Tetap butuh. Dan ketenangan yang paling hakiki, itu kan ketenangan yang langsung disampaikan oleh Allah pencipta manusianya. Kan ibu kalau jamnya rusak, datang ke tukang jam kan? Kalau handphonenya bermasalah, datang ke mana? Konter handphone. Sekarang kalau hati kita enggak tenang, ya kita kan kembali kepada yang menciptakan kita. Jadi kalau hati sedang gelisah, bukan bikin status, Bu. Enggak menyelesaikan persoalan. Tak kuduga ternyata hatiku begitu rapuh. Buat apa? Enggak memberikan solusi. Jadi kembali kepada Allah. Nah, masih ingat ibu panduannya tadi disebut apa? Masih ingat panduannya disebut apa? Tuh, kalau sudah lupa tuh pasti suka enggak ingat. Hudan. Karena tabi'ah hudaya, kan? Qulna bitu minha jami'a, fa inna ya'tiyannakum minni hudan. Ini panduannya. Masih ingat ini diberikan pada Nabi siapa? Adam, ketika turun ke mana? Ke bumi. Nabi Adam manusia bukan? Karena manusia, maka beliau memiliki fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya, setiap manusia pasti akan wafat, mengalami kematian. Quran surah ke 7 misal ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan satu orang manusia, semua umat memiliki batas waktu hidup. Kalau sudah tiba batasnya, maka selesai di situ, tidak bisa nambah ataupun tidak mungkin datang lebih cepat. Disampaikan pada orang-orang yang pesimis, jangan pesimis. Bahkan ada orang berniat bunuh diri. Bunuh diri itu enggak ada rumus dan kamus, ya enggak ada kerjaan. Karena ajal itu sudah diatur, ngapain coba-coba bunuh diri? Kalau belum tiba ajal, enggak akan meninggal juga. Ada orang minum Baygon misalnya, maaf satu ember. Ajal belum tiba, yang enggak akan meninggal juga. Orang cuma nyicipin durian bisa meninggal. Kalau ajalnya tiba, bukan karena duriannya, ajalnya tiba. Tapi juga sebabnya menjadi penelitian. Kalau sebabnya buruk, tinggalkan. Walaupun tidak mengakibatkan kepada kematian, bisa jadi penderitaan di dalamnya. Baik, kembalikan. Bagaimana kemudian ia bisa wafat? Datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan saking pentingnya kematian, Allah langsung memberikan tugas pada malaikat khusus yang tugasnya membawa maut. Maut aja dibawa. Bawa orang paling soleh sampai yang paling salah, malaikatnya ini gak bisa tukeran. Itu yang disebut malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11, paling kanan di bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Karena Nabi Adam punya fitrah kemanusiaan, walaupun beliau Nabi dan Rasul, tetap wafat meninggal. Maka risalah ini, misi tugas di bumi, diteruskan oleh generasi setelahnya. Muncul setelahnya Nabi-Nabi lain. Nabi Nuh, terus sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi yang berganti, selalu diberi nama dengan nama yang sama, Hudan. Tapi contoh Ibu Musa, ya sudahlah, mau apa lagi? Nabi Musa kitabnya apa namanya? Taurat. Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Daud apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sekarang kita ambil contoh satu dulu. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Dari mana tahu Taurat? Ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bisaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat, alhamdulillah. Nama yang diberikan pada Musa alaihi wasallam. Tapi apa fungsi Taurat itu? Hudan. Dari mana taunya? Ayat kedua. Paling kiri agak ke atas sedikit. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan kami tetapkan dalam Taurat itu ada hudan untuk umatnya Musa, dikenal dengan Bani Israel. Hudan, apa fungsi hudan? Kembali ke Al-Baqarah 38 tadi. Kalau diikuti, hidup. Di zamannya Nabi Musa, kalau ingin tenang, amalkan Taurat. Kembali. Kemudian di Al-Qurannya, surah kedua, ayat 108. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, nabi yang paling istimewa, nabi yang mulia, maka kitab ini pun diturunkan dalam konteks semua waktu yang paling mulia. Dia diturunkan di malam, malam langsung berubah jadi Al-Qur'an. Kalau ibadah lebih dari 1000 bulan nilainya. Kayak nanti Bu insyaallah itu sekitar 2 bulan. Jangan main-main Bu, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir yang kita lalui dalam kehidupan. Buru setiap malamnya. Cara gampangnya begini, cara gampangnya. Kalau Ibu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka jangan tinggalkan setiap malam Ramadan. Cara paling mudah. Bangun walaupun cuma 15 menit. Ibu atur aja alarm, yang penting bangun. Jam 2 kah? Sebelum sahur misalnya, sebelum masak. Pokoknya bangun aja dulu. Paksa. Paksa supaya bangun. Kalau ibu tidak tinggalkan setiap malam, pasang alarm jam 2. Kalau perlu pasang 3 kali. 2.15, 2.30, 2.45. Ya, alarm pertama untuk membangunkan alarm yang kedua. Alarm kedua matikan supaya bangun alarm ketiga. Siap. Walaupun cuma 15 menit, paksa. Ibadah aja. Walaupun cuma salat 2 rakaat di situ, walaupun cuma baca Quran sedikit. Kalau Anda tidak tinggalkan setiap malamnya, demi Allah saya katakan 100% dengan izin Allah Anda mendapatkan malam Al-Qadar. Tidak cukup dengan amin, bangun, paksa. Lakukan. Ini saya ajarin doa ya. Insyaallah kalau ibu amalkan doa ini, akan cepat ibu bisa memaksimalkan dan bangun di malam-malam itu. Allahumma. Allahumma. Paksain. Ayo tulis. Allahumma. Ibu baca-baca kalau gak dipaksa gak akan bangun. Jelas ya? Baik. Karena Quran mulia, malamnya Al-Qadar. Diturunkan di hari Jumat, Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Diturunkan di bulan, bulannya Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan di Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Pergi ke Yathrib, jadi Madinah Al-Munawwarah. Semua mulia. Tapi apa inti kemuliaan ini yang melekat pada Al-Quran? Teruskan ayatnya. Bukan sekedar bacaan, kata Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di dalam Al-Quran ada hudan. Di dalam hudan itu ada petunjuk-petunjuk untuk menjadikan hidup kita tenang dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang kita ingin mengecek apa yang diberikan pedomannya oleh Allah yang membuat kita tenang dalam kehidupan ini, ngeceknya jangan ke Taurat, karena Taurat itu khusus untuk Nabi Musa dan umatnya sudah lewat. Ngeceknya jangan ke kitabnya Nabi Isa, karena itu khusus untuk umatnya. Diceknya di kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad, tidak dibatasi dengan waktu sampai kita berpulang kepada Allah. Karena itu kalimatnya tidak menggunakan bani A, bani B, umat A, umat B, tapi linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi sampai dia wafat sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah, dari sini baru kita keluarkan, kita temukan sekarang hudannya ditemukan di Al-Qur'an. Dari sini bisa kita lacak akarnya, keterangan apa di Al-Quran, amalan-amalan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran yang membuat hati kita tenang. Ini baru akan bahas, selesai mukaddimah yang kedua. Satu, dua, cah lagi sampai menemukan lima. Satu poinnya satu jam, saya lihat tuh. Sampai jam berapa kita? Siap. Silakan. Ibu sampai jam 3, saya jam 10 pulang. Saya mau ke Jepang. Baik. Kita mulai ya. Saya dari sini langsung bergerak untuk ke bandara, ke airport. Ya, kita ada dakwah di Tokyo, jadi kita coba terus. Ada dua jenis ketenangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa jenis? Dua jenis. Satu, ada yang disebut dengan tuma'nina. Tuma'nina. Bukan tuman, tuma'nina. Kalau sudah didapatkan, maka berubah jadi mutma'inna. Mutma'inna. Dia enggak pakai ya. Mutma'inna. Jadi kalau tuma'ninah ini sudah melekat kepada jiwa, kan tenang itu amalan hati, Bu ya. Amalan jiwa. Awas, hati-hati. Jadi enggak bisa dengan yang lain. Mesti spesifik dengan amalan ini. Kalau enggak pakai amalan-amalan yang disebutkan oleh Al-Qur'an, itu nanti hanya fata morgana saja. Sementara. Mungkin saat itu tenang, berapa menit kemudian gelisah lagi. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan yang hakiki, nanti ini. Nah, kalau ketenangan itu sudah melekat kepada jiwa, amalkan tenang jiwanya, maka berubah nanti menjadi mutmainnah. Kalau bahkan saking tenangnya, ini ada yang sampai meninggal pun masih dalam keadaan tenang. Ini saking dia rajin beramal, kerjakan amal, tenang hatinya. Sampai-sampai saat meninggal pun dalam keadaan jiwanya sedang tenang. Saking tenangnya saat dipanggil, santai aja. Ini ada yang pulang itu tenang, ada yang senyum, ada yang sujud, ada yang lagi baca Quran. Gak ada kegelisahan, gak ada takut. Jadi gak ada orang-orang. Kan giliran saya pulang, saya udah rindu, kangen. Ya, Ustaz Arifin Ilham itu pernah sampai kisah ini. Saya tengok sebelum dia wafat bicara beberapa hal. Yang paling mengesankan itu Ustaz sini dekat. Abang sedang rindu. Gimana, Bang? Rindu ketemu Allah, sangat rindu. Kayaknya sebentar lagi gitu. Kayaknya beliau tulis sebelum wafat itu liqa'ullah. Sedang dia mau ketemu Allah. Kalau diikuti bukan bahwa pulang kembali kepada di dunia tidak ada nilainya. Harta yang dikumpulkan itu memang seperti ini. Mutmain. Dan disebutkan jiwanya. Jiwa itu bahasa Arabnya nafas. Turun Quran surah ke-8. Ayat 27-30 kalau mau diteruskan. Jiwa Rabbika Rabbika. Hijib. Sedang tenang. Ya, kita itu bu, sekadang-kadang suka jalan ke tempat-tempat yang orang sebut kampung gitu, daerah-daerah orang-orang yang mungkin bagi sementara orang tidak ada nilai dalam kehidupan dunia. Tapi seringkali jiwa kita itu lebih kuat untuk beribadah. Saya pernah ke satu tempat, ya orang menyebutnya mungkin kampung gitu biasa. Tapi saya datang, saya kira paling awal ke masjid. Dekat 3:30, rupanya sudah ada yang istighfar di situ. Musola kecil yang enggak banyak orang tahu. Masuk ke situ, udah ada yang istighfar. Dengan bahasa lokal dia katakan, saya mengerti bahasanya walaupun saya tak mampu mengucapkannya. Ya Allah, saya ini banyak salahnya ya Allah. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Ya Allah, keinginan saya tinggi pengen masuk surga Firdaus, tapi dosa saya begitu banyak. Saya mohon ampun ya Allah. Seketika saya berderai air mata, enggak bisa saya hentikan saat itu. Saya bilang, Anda lebih layak masuk surga duluan. Saya banyak mengajar, tapi Anda mungkin yang tidak mendapatkan bagian dari itu pun bisa mengamalkan secara sempurna apa yang Allah perintahkan. Kan itu amalan bu, amalan itu terbukti nyata dari firman Allah di Quran surah ke-51 ayat 18. Jadi ada ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Ibu cari orang-orang itu untuk ibu ikuti. Amalan mereka. Di antaranya wabil ashari saghfirun. Buh rajin istighfar. Sahar tu waktu menjelang subuh. Lail, kalau sekarang subuh waktu standar di Jakarta 4:37. Ya, 4:37 misal. Saharnya 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Ya taruhlah misalnya 4:15. Ya, taruh misalnya sekian 4:15 atau 4 misalnya 17. Itu 4:15 dia sudah istighfar sebelumnya tahajud. Dia orang ini masuk musalla dan tahajud istighfar di situ. Itu tandanya di Quran diisyaratkan ini ahli taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Saya suka nyari bu orang-orang kayak gitu tuh. Ada ahli sedekah, ahli tahajud. Minimal ketika kita lihat motivasi kita kuat. Sahabat dulu begitu. Ada kebiasaan sahabat yang suka nyari siapa yang meninggal ini supaya bisa nyolat. Ada yang sakit supaya bisa ditengoki. Apa motivasi yang terkuatnya? Memberikan motivasi pada jiwa untuk beramal. Makanya ketika pulang, panggilannya tenang, ayo pulang. Pulang. Kata Allah, aku ridha dengan amalmu, engkau pun aku ridha dengan pemberianku. Cepat masuk dalam golongan hambaku yang tenang, aku siapkan surga untukmu. Nah, sekarang, satu, tuma'nina, sifat ketenangannya disebut mutmainna. Yang kedua, ada yang disebut dengan sakinah. Pernah dengar ibu? Pak, sakinah. Baik, sakinah. Yang ini di Quran surah ke-89 ayat 27. Saya berikan dalam kurung sampai 30. Kurung tutup supaya tidak lepas. Sakinah ditemukan di Quran ayat 21 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Orang seringkali mengaitkan sakinah ini dalam kehidupan rumah tangga, bahkan disingkat sa, sa-nya sakinah, ya, dikaitkan dengan ma, maknya mawaddah, tambahkan dengan ra, ra-nya rahmah, maka disatu menjadi samara. Baik, itu sebetulnya spirit yang terambil dari Quran surah 30 ayat 21, surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah, taskunu, kata kerjanya, sakinah kata bendanya, sifatnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, rahmah. Inna fi dhalika la ayati li qaumi yatafakkarun. Baik, sekarang apa itu tuma'nina, apa itu sakinah? Di sini baru kita turunkan amalannya. Tuma'nina adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang lahir dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mesti sempurna kalimatnya, mesti sempurna. Tenangan jiwa yang lahir dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti di kalimat ibadah. Awas, hati-hati. Karena orang lain pun ada yang menyebut dengan ibadah, tapi bukan ditujukan kepada Allah. Mungkin sementara merasa tenang, setelah itu boleh jadi gelisah. Nanti kita lihat. Ingat, mungkin ada yang tenang di dunia, tapi setelah wafat kita akan lihat di alam kubur apakah mendapatkan ketenangan yang sama. Sampai kembali kepada Allah. Ketenangan yang dilahirkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan turunan amalan-amalan. Bagaimana dengan amalan itu setiap hambanya mendapatkan ketenangan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita ibadah, Bu, begini cara berpikirnya. Sebab untuk memberikan beban, karena mustahil Allah memberatkan hambanya. Yuridullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Demikian di pertengahan ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah menginginkan kemudahan untuk setiap hamba, bukan kesulitan. Bahkan saat memberikan ujian pun tidak akan diuji kalau enggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Gak mungkin. Bahkan untuk ibu, Bu, ujian pada anak pun, ibu punya anak, kelihatannya susah diatur, kelihatannya sulit, bahkan ada yang menyebut nakal. Bahasa Qur'annya indah. La tudarda walidatum biwalidiha wala mauludun lahu biwalidi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Quran surah kedua ayat 233. Seorang ibu tidak akan pernah diuji oleh Allah, kata Allah, lewat anaknya yang di luar beban kemampuannya. Jadi kalau ada anak dititipkan pada ibu begitu aktif, artinya cuma ibu yang mampu, ibu lain gak bisa. Jangan dengarkan kata orang, anak ibu kayaknya ada kelainan ya, bapak yang lain-lain aja cara pikirnya. Gak ada, Bu. Jangan dengarkan perkataan orang, ibu yang mampu, orang lain tidak. Tunjukkan bahwa ibu mampu. Arahkan dia seperti Allah kemudian berikan kepada ibu pengajarannya. Banyak ibu-ibu hebat terlihat anaknya mungkin jauh dari orang-orang biasa. Saya waktu ada acara di Jakarta itu, Masya Allah, ada seorang ibu hebat. Saya bermohon pada Allah semoga keluarga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya divonis, Bu, secara medis lumpuh otak. Lumpuh otak. Bicaranya telat. Pakai kursi roda. Kadang-kadang merawatnya enggak sama dengan anak lain. Ibu itu sabar menerima sebagai titipan amanah Allah, dirawat dengan baik. Bukan melihat sebagai kelainan tapi menampilkannya sebagai keistimewaan. dia tidak melihat sebagai kelainan tapi membacanya sebagai kemuliaan, amanah. Karena amanah dirawat, ternyata anak itu ditemukanlah keistimewaannya, mendapat anugerah dari Allah percepatan untuk menghafal Quran. Lumpuh otak, hafal Quran. Justru anak itu yang memuliakan ibunya kemudian. Dengan anak itu dikenal ibunya. Dengan anak itu dimuliakan bapak ibunya. Dengan anak itu disayang keluarganya. Kalau enggak diberi anak seperti itu, mustahil orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara bacanya. Nah, dikembali ke sini, Allah turunkan kemudian ibadah bukan untuk membebani. Jadi kalau cara berpikir kita membaca ibadah bukan beban, tapi anugerah untuk mendapatkan ketenangan, tadi rumusnya. Aku berikan engkau ibadah supaya engkau tenang. Karena tuma'ninah adalah ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Begitu Anda merasakan ketenangan dari ibadah itu, nikmat hidup. Jadi ketika diperintahkan ibadah, ibu jangan lihat beban. Kalau Anda melihat kepada beban, sudah berat menunaikannya, bahkan gelisah didapatkan dari situ. Alih-alih mendapatkan ketenangan tak diraih, namun beban yang seakan-akan menggeluti dalam kehidupan dan tubuh kita. Nah sekarang, ibadah apa yang diturunkan oleh Allah untuk membuat hati kita tenang? Baik. Kita mulai dengan Quran surah ke-13, ayat ke-28. Quran surah 13. Pabu, surah ke-13 itu namanya Ar-Ra'd. Apa artinya Ar-Ra'd? Guru. Ya. Guru. Geledek, halilintar. Ada kilat, ada halilintar, itu beda. Kalau kilat barq. Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum barq. Jadi cuma kilatan cahayanya. Tapi kalau halilintar suaranya yang bergemuruh, makanya disebut guru. Bum, dar, dar, dar, dar. Saya tanya pada ibu, maaf ya, kalau ibu dengar suara halilintar, tenang nggak? Wah, dengar petasan aja nggak tenang, apalagi ada halilintar. Halilintar menyambar, dar, dar, dar. Pasti nggak tenang kan? Takut kan? Gelisah kan? Allahu Akbar. Inilah mukjizat Al-Quran. Ibu kalau punya masalah seberat apapun, sepencang apapun, seakan-akan disambar halilintar di kanan kiri. Duar, duar, duar, duar. Masalah anak seakan-akan seperti disambar halilintar. Masalah suami, masalah di rumah tangga. Makanya ada orang yang punya masalah disebutkan dalam bahasa kiasan, saya seperti dipanah halilintar di siang bolong. Pernah dengar kalimat itu? Ya kan? Baik, Allah turunkan amalan yang kalau amal ini dikerjakan, masalah sebesar apapun seperti dipanah halilintar pun tidak akan berpengaruh pada jiwanya, tetap tenang. Maka di surah halilintar itu, di surah guru Ar-Ra'd itu muncullah ayat ke-28. Di pertengahannya Allah sampaikan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful istikhbari, ikhbari wat taukid, ala itu huruf yang menunjukkan pemberian informasi yang sifatnya meyakinkan. Jadi diterjemahkannya begini, ala saya infokan pada kalian semua, yakinlah dengan apa yang saya sampaikan. Allah yang sampaikan. Bidzikrillahi, ba'nya ada 14 makna. Dari 14 ini diantaranya bisa mengandung makna isti'anah. Ba itu bisa harful ilsaq, harful musahabah, harful taukid ma'ama nafi, ma'alaysa nafi. Tapi di sini fungsinya isti'anah. Isti'anah itu menggunakan sesuatu atau meminta tolong kepada Allah dengan beramal sesuatu. Yes? Misal, menggunakan sesuatu. Ana aktub fis sabura bihadzal qalam. Ba. Saya menulis menggunakan pena ini, spidol ini. Ba'nya isti'anah. Jelas? Nah, kadang ba'nya berfungsi untuk memohon kepada Allah dengan amalan sesuatu. Jadi menggunakan amalan ini supaya minta kepada Allah. Kata Allah, bidzikrillah ala aku infokan pada kalian. Yakinlah dengan apa yang aku sampaikan ini. Bidzikrillah, gunakan amalan zikir kepada Allah. Minta kepada Allah dengan berzikir supaya dapat apa? Tatma'innul qulub, supaya tenang hatimu. Jadi kalau Anda ingin, kata Allah, mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, di dalam hati, hati ingin tenang, jiwa ingin lapang, jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Hati menginginkan ketenangan, maka kata Allah, amalan pertamanya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Disingkat dengan zikir. Ibu, perhatikan ayat-ayat yang saya sampaikan ya. Itu nanti akan terkait berkelindan, akan berurut tuh. Satu, dua, tiga, ibu akan temukan maksudnya. Yaitu maknina, kalau tadi kita definisikan ketenangan yang lahir dari proses ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadahnya disebut apa? Zikir. Di tumanina itu, kalau ingin jiwanya mutmainah, ketenangannya tumanina, maka kerjakan amalan zikir. Dari sini kita buat persamaan ke atas. Tumanina atau mutmainah jiwanya, jalannya adalah ibadah, bentuknya adalah zikir pada Allah. Sudah? Baik. Belum selesai? Tenang. Caranya bagaimana? Caranya seperti apa? Untuk mengetahui cara berzikir, karena zikirnya tadi kepada siapa, Bu? Allah. Maka kita mesti bertanya kepada Allah. Karena zikirnya kepada Allah, maka yang harus diikuti rambu-rambu Allah. Tapi dibikin sendiri, mustahil. Karena zikirnya hanya kepada Allah, maka kita mesti bertanya, ya Allah, apa yang dimaksud zikir di sini? Bagaimana? Maka diturunkan oleh Allah sebagai amalan-amalan Allah. Ya. Ibu, tadi 5 ya? Ya, saya sebutkan 5. 1. Salat. Dalilnya Quran surah 20 ayat 14. Kita baca satu-satu. 2. Doa. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat 205. 3. Membaca Al-Quran. Dalilnya Quran surah 15 ayat ke-9. 4. Menghafal Al-Quran. Dalilnya Quran surah 54 ayat 17. Ayat 22, ayat 32, ayat 4. Menyebut asma'ul husna atau kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah. Ibu pasca sholat kan berzikir kan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu kalimah tayyibah. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Sebetulnya masih banyak, ada 6, 7, sampai 10. Cuma karena ibu minta 5, ya saya tulis 5 aja. Oh, nanti buat materi selanjutnya. Oke. Okay. Ini baru tumaninah, belum sakinah. Tenang ya. Nanti sakinah kan ada lagi. Latihan dulu yang 5 ini. Nanti kalau ketemu lagi, kita baru bahas pertemuan yang baru. Kalau ibu sudah bisa ini. Kalau belum bisa amalkan, ya dengan ustaz lain dulu saja ngajinya. Sudah. Saya mau. Jadi ini ada 5 amalan dalam Al-Quran yang disebut dengan amalan zikir. Kalau Anda kerjakan ini, maka seketika kata Allah akan diberikan ketenangan pada jiwa. Bahkan dahsyatnya begini, Bu, dahsyatnya. Ibu punya masalah, kemudian ibu kerjakan amalan ini, walaupun solusinya belum tiba, masalahnya belum selesai, ketika ibu kerjakan langsung hatinya tenang, Bu. Gak percaya silakan. Ketika dikerjakan, seketika tenang. Karena janji Allah. Baik, pertama sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini keterangan langsung Allah sampaikan ke Nabi Musa alaihissalam. Diabadikan dalam Al-Quran, diinfokan pada Nabi Muhammad SAW, disampaikan pada kita sekarang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata salat lidzik zikir. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah kepada Nabi Musa pakai inna, harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyu ila mahala lahu minal i'rab, huruf penguat dan meyakinkan jangan goyah. Nasab itu begini, kalau di ilmu lughah, nasab ar-rajulu 'asahu 'alal ardi, seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi. Nah, itu kalau ditancapkan kuat enggak goyah. Kalau ada kalimat di Al-Qur'an dibuka dengan kata inna, maksudnya tancapkan dalam hatimu jangan goyah. Jangan ragu. Jangan sekarang yakin dikasih sarung goyah. Yakin dikasih supermi goyah. Yakin dikasih biskuit goyah. Tancapkan. Kata Allah, innani anallah, cuman saya yang Tuhan. Saya Allah. Tuhan satu-satunya yang layak disembah, Tuhan yang paling benar. Jangan goyah. Tancapkan dalam jiwa kita. Pasrah. Bahkan jangan wafat kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illa ana. Anda mau cari kemana pun kata Allah, enggak akan ditemukan Tuhan kecuali saya. Nanti kalau belajar tauhid, setelah masa Anda belajar tauhid, saya keluarkan ayat-ayat tauhid dalam Al-Qur'an. Indah pembahasannya. Hal pertama yang Allah sampaikan untuk membuktikan ketuhanannya. Kalau kamu enggak percaya Tuhan kata Allah, nih saya berikan perbandingan. Ini yang Tuhan mesti begini, yang bukan Tuhan begini. Contoh, contoh aja satu. Kata Allah yang paling mudah untuk membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan adalah sifat yang tidak sama. Tuhan pasti beda dengan yang bukan Tuhan. Sama semua bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu mesti punya sifat ketuhanan yang tidak dimiliki bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang bisa melakukan itu enggak bisa dipertuhankan. Tuhan harus lebih sempurna. Tuhan tidak boleh berpasangan. Sama manusia bisa melahirkan, maka Tuhan enggak boleh melahirkan. Manusia dilahirkan, maka Tuhan enggak bisa. Tuhan dilahirkan, artinya manusia bisa menjadi Tuhan. Jelas ya? Itu sederhana sekali. Maka ibu cek, kalau ada sifat-sifat yang sifat ini tidak sama dengan ketuhanan, berarti bukan Tuhan. Ada sifat dilekatkan pada Tuhan, ibu bisa mengerjakannya, berarti itu bukan Tuhan. Misal, Tuhan dilahirkan, ibu bisa melahirkan. Berarti itu bukan sifat ketuhanan. Paham? Logika. Logis itu kata Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ingin diskusi, dudukan secara ilmiah. Kata Allah, kalau engkau ingin memastikan aku Tuhan, aku berikan jalannya nih, begini caranya. Nah, baru kita belajar. Tapi hebatnya itu pun, kata Allah, bagi yang bertanya, cukup jelaskan. Jangan paksa, iya. Bahkan untuk ikut pada apa yang kau yakini. Lakum dinukum. Wah, cari kalimat itu, ibu gak akan temukan di kitab lain. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha. Gak boleh ada paksaan. Memaksa itu dalam Islam gak boleh, ibu. Baik dengan cara yang lembut, apalagi cara yang kasar. Ada puting beliung di wilayah A, di kota Bandung. Jatuhan. Tiba-tiba ibu datang cuma syaratnya harus syahadat dosa. Ibu bikin biskuit syahadat yang kalau dimakan masuk Islam, tidak dosa ibu, apalagi maksa. Makanya saya sering memberikan kecaman perbuatan beberapa tempat. Kalau ibu ikut pengajian bu ya, ikut pengajian terus sifatnya ada kekerasan di dalamnya, apalagi yang seperti maaf tuh, ngajak melukai orang, tembak orang, bom orang, orang bikin bom panci, bom kulkas, bom setrika, bom open. Tinggalin aja bu, tinggalin, itu pasti salah, itu pasti keliru. Ya sekarang begini, jadi amalan pertama kata Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya. Jangan lelahkan hidup untuk mencari Tuhan yang hak, ujung-ujungnya ke aku juga kata Allah. Daripada buang-buang waktu, yakini aku Allah, ini aku berikan jalannya. Setelah itu fa'budni, sembah saya. Kenapa aku menyembahmu ya Allah? Bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkan kalimatnya, wa aqimis shalah. Cara menyembahku, ibadah kepadaku, salat. Apa tujuan salat? Bukan ingin aku berikan jawaban kepadamu, li zikri, supaya engkau berzikir dengan itu. Apa fungsinya zikir ya Allah? Kembali ke surah 13 tadi ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Supaya tenang hatimu. Makanya kalau engkau tenang, hatimu cenderung bahagia. Orang tenang itu cenderung bahagia, Bu. Tenang, bahagia. Orang bahagia cenderung sukses. Makanya kalau ibu satukan tenang, sukses, bahagia, bahasa Arab jadi disebut dengan falahun. Falah. Masjid Nurul Falah. Falahun. Karena itu ketika kita diinfokan untuk sholat setiap hari lewat suara muadzin, hayya 'alas salam. Yuk sholat, sholat, sholat, sholat. Anda bertanya kenapa kami sholat? Apa jawabannya? Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia, supaya engkau tenang, supaya engkau sukses. Perhatikan bagaimana korelasi ayatnya dari awal sampai akhir, sampai detil diberikan awalan-awalannya. Makanya kalau ibu sedang gelisah, sholat bu, sholat. Jangan mengeluh, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Kurangi curhatnya pada manusia, serahkan curhatnya kepada Allah. Perhatikan rumus Nabi Ya'qub ketika punya persoalan dengan anaknya di rumah tangga, curhatnya ke Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Curhat sekarang kepada Allah saja. Apa yang dikerjakan? Salat. Ini sekali lagi bukan bikin status. Capek. Engkau tidak seperti aku kira. Capek. Salat. Malam ibu bangun, salat. Minta sama Allah. Masalah siang ibu wudu, salat. Salatnya salat apa Ustaz? Sesuai keadaannya. Kalau wudu, ya bisa salat wudu. Wadduha, waktu duha, salat duha. Waktunya salat fardu, salat fardu. Ibu minta. Makanya ketika kita sedang salat, disuruh minta, bu. Perintah salat itu supaya minta. Coba deh, bahkan jelas. Al-Baqarah 45. Dan masalah kata Allah, sabar dulu terima. Terus minta lah salat itu. Makanya ketika salat, ibu minta. Karena ya Allah, aku sekarang sedang ibadah seperti engkau perintahkan, dan aku punya masalah. Engkau berjanji untuk mengatasinya. Aku mohon ya Allah, berikan solusi bagi masalah aku ini. Minta. Kalau ibu gak mau sholat juga, imannya dipertanyakan. Makanya di ayat 53 surah Quran surah kedua ayat 153 itu dipanggil imannya. Ya ayyuhalladzina amanu isti'in wassalat. Hei orang yang beriman, kamu ini beriman apa enggak? Kata Allah, katanya aku beriman, pengen tenang, ini aku berikan jalan yang enggak kau ambil. Kau beriman tidak kepadaku. Karena itu kalimat sholat itu dibuka dengan kata iman. Kalimat sholat pertama Qara ayat 3, diawali dengan iman dulu. Iman baru sholat. Dan itu bagi hudan Allah. Ingat, masih ingat hudan? Coba baca ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la. Setelah itu hudan lil muttaqin. Ada petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang itu? Mau salat. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah. Apa manfaat salat? Li dzikri. Quran surah 20 ayat 14. Apa manfaat zikir? Tatma'innul qulub. Quran surah ke-13 ayat 28. Ibu kalau gak percaya, lakukan. Begitu ibu punya persoalan, ambil wudhu. Ibu sholat. Terus tiba-tiba kalau ibu sholatnya benar, baru takbir, udah nangis bu. Udah keluar air mata. Udah ingat. Ya Allah, engkau tidak titipkan anak itu kepada hamba ya Allah. Dilahirkan lewat rahim hamba ya Allah. Dirawat-rawat, dititipkan kepada hamba. Hamba yakin. Engkau titipkan kepada hamba karena engkau titipkan kemampuan kepada saya untuk merawatnya. Mohon ringankan bawaan hamba di hari kiamat ya Allah. Mohon ringankan hisab hamba ya Allah. Perbaiki anak itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari sifat-sifat yang diharamkan. Ya Allah, jadikan anakku berbakti kepada aku. Minta. Bu, walaupun malam itu ibu bangun, belum seketika anaknya taat pada ibu, tapi minimal hati ibu akan tenang setelah sholat itu. Percaya pada Allah bu, jangan percaya pada saya. Percaya pada Allah, kerjakan itu. Saya cuma menyampaikan. Saya cuma humas. Kalau ada yang mengatakan Anda panitia surga, katakan saya cuma humas. Tidak. Orang sekarang tuh aneh-aneh bahasanya. Ibu lakukan. Saya bisa bicara begini bukan karena sekedar ada keterangan ini. Saya yakin. Tapi pernah kejadian bu. Saya pernah ngasuh pesantren itu. Di Jakarta. Seorang ibu datang dari jauh. Wajahnya sendu. Air matanya siap mengalir. Datang Ustaz. Anak saya ini susah sholat, ingatkan. Sudah. Berapa kali? Sekian kali. Sudah ibu, gak usah ingatkan lagi. Kenapa Ustaz? Begini, saatnya ibu kembali kepada Allah. Jadi kalau ikhtiar rasa sulit, ikhtiar itu akan tawakal kepada Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Malam ini bangun, minta. Ini sholat, bangun tahajud. Berapa rokaat Ustaz? Biasanya 2 rokaat saja. Surat apa yang dibaca Ustaz? Rokaat pertama, duha, kedua, dalam nasyrah. Jam berapa Ustaz? Ya jam sekian. Jangan malam-malam menjelang subuh. Ibu sholat. Tapi saya minta ibu sholat di kamar anak ibu. Yang ibu keluhkan itu. Sholat, hamparkan sejadah. Minta dalam sujud. Dan setelah sholat, ibu minta langsung kepada Allah supaya anak itu dilembutkan hatinya. Nanti sepekan lagi ibu datang ke saya. Kita lihat apa yang terjadi. Bu, enggak nunggu sepekan. 3 hari setelah peristiwa itu. Pagi-pagi, jam 7. Kita kejar, panggil, Ustaz! Duh, masih ingat saya itu. Ustaz! Ibu kenapa? Saya bilang, anak saya sudah sholat. Gantian, saya yang nanya, kok bisa? Ya Alhamdulillah, rupanya di malam yang ketiga itu, tiba-tiba kemudian anaknya bangun. Langsung dipeluk ibunya, nangis, minta maaf. Dia katakan, mama, aku dengan mama tiap malam kesini. Ya, kemudian mama sholat, aku mendengar menyebut nama saya. Aku bukan gak mau sholat, ma. Papa juga kan dulu begitu, papa. Tuh kan, kena deh. Tuh, ups, salah. Papa dulu begitu, mama juga kan baru sekarang-sekarang. Gitu. Ya, ibunya dengerin aja. Mungkin gak apa-apa, biar keluar aja. Ini kalau anak mengeluh, biarin aja bu. Emang jujur, anak itu jujur. Saya kalau anak saya mengeluh, saya diamin. Kadang saya koreksi. Yang perlu saya jawab. Yang perlu saya luruskan. Tapi ternyata anak itu bening. Bening anak itu. Apa yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Apa yang dia saksikan, itu yang dia kerjakan. Mungkin boleh jadi dia bersikap itu karena perilaku kita juga. Ini si ibu itu berpelukan dengan anaknya, minta maaf, maafkan mama, maafkan anak. Setelah itu apa yang terjadi? Maghrib dia datang, bukan sekedar dia minta dibimbing sholat. Saya menugaskan seorang santri langsung minta belajar Al-Quran. Saat saya pamit dari situ, dia sudah hafal 2-3 juz Al-Quran. Mungkin sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Bayangkan, dari anak yang tidak sholat, bukan sekedar anak yang sholat, tapi jadi anak penghafal Al-Quran. Ibu bisa coba. Ya, bangun malam, sholat, minta. Jangan mengeluh pada manusia, capek bu, capek. Manusia itu cuma mendengar, kadang-kadang komentarin, kadang diceritain. Kecuali kalau yang ngasih solusi. Ya. Nah, yang lainnya ibu bisa kerjakan. Doa, silahkan. Wafkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau kamu sedang punya masalah, minta kepadaku. Berdoa, sebut dengan khusyuk dalam jiwamu. Jadi maksudnya gini, jangan asal-asalan bu. Kalau minta itu, dengan bahasa hati minta yang tulus. Wafkur rabbaka fi nafsika. Kalau kau mau menyebut Rabbmu, berdoa kepada Allah, kata Allah, ayo sepenuhnya mintanya. Jadi jangan sekedar disebut. Keras kau bu. Kalau berdoa cuma di lisan saja, itu hambar rasanya. Hambar. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku. Ya Allah, mudahkan hidupku. Ya Allah, menangkan arisan hari ini. Ya, capek. Minta yang enak. Cari suasana yang bagus. Makanya kalau ingin berdoa, fikih doanya dipakai. Pertama, cari suasana yang enak. Sepertiga malam. Enak. Ruangan yang teduh. Dalam suasana ibadah, dalam sujud, setelah baca Al-Quran, cari momentum yang bagus. Ibu mau doa apa? Saat akan berdoa, hadirkan suasananya. Contoh, ibu ingin mendoakan orang tua. Bayangkan saat orang tua merawat ibu. Rasa enak. Sekalipun ibu sudah jadi orang tua, pasti ibu punya orang tua sebelumnya. Walaupun sudah enggak ada, rasakan saat merawat. Itu akan masuk ke dalam jiwa. Ibu ingin berdoa bagi anak, rasakan saat ibu mengandungnya, melahirkannya, merawatnya, harapannya apa, itu terasa ke jiwa. Kalau itu yang ibu kerjakan, itu kalimat Qur'annya, tadurru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawul, sampaikan dengan lembut, dengan perasaan jiwamu, itu minimal setelah diungkapkan hati tenang. Itu sudah janji. Jadi kalau ada persoalan, doa, hati tenang. Di walaupun saat itu belum datang solusinya, tapi ketenangan itu akan terasa. Kalau sudah tenang, masalah dihadapi dengan ringan. Makanya Allah menurunkan ayat ketenangan ketika Nabi punya masalah yang dahsyat. Ketenangan dulu, bukan dikasih solusi dulu. Bu, dahsyatnya Nabi ruku dikasih kotoran di atasnya, dilempar dengan kata-kata, difitnah, diintimidasi macam-macam sampai bolak-balik pun wahyu belum turun dituduh orang gila. Muhammad dari tinggalin Tuhannya, Muhammad gila, Muhammad macam-macam. Allah, Allahu Akbar, waliyadzubillah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Dua surat sekaligus yang memberikan ketenangan pada Nabi. Ad-duha al-insyirah wad-duha. Aku bersumpah demi cahaya duha yang memberikan kenyamanan, ketenangan pada setiap manusia. Ibu kalau ingin berjemur kan di waktu duha kan? Tenang kan? Itu bahasa kiasan, majas di balaghah. Maksudnya, aku bersumpah pada sifatku yang sering memberikan kemudahan, ketenangan pada dirimu. Walaili idza saja. Atau demi gelapnya malam saat ia gulita. Maksudnya, saat engkau dalam keadaan duka. Ma wadda'anka rabbuka wa ma? Yakinkan pada jiwamu, aku akan terus memperhatikanmu dalam suka dan duka. Kalimat indah. Muhammad enggak benar tuduhan mereka itu. Camkan, yakinkan pada jiwamu, aku tak akan pernah meninggalkanmu baik suka dan duka. Coba ibu kutip kalimat itu, bisikan di telinga suami saat dia mulai bekerja. Sayang, carilah yang halal. Yakinkan pada jiwa papa, mama akan bersamamu dalam suka dan duka. Bukan dibikin status, dipraktekan lucu. Kasih WA, kirimin ke WA suami, sampaikan supaya dibaca saat kerja. Tahu anak-anak, kalau single parent ke anak-anak, mama menyayangi kalian. Yakin bisa lulus, mama bersamamu dalam suka dan duka. Semangat dia, sampaikan suami. Nanti suami juga akan balas. Tiba-tiba ibu dapat balasan, ting, wah indah, tumben. Ya gak apa-apa awal-awal, nanti kesananya biasa. Kesananya biasa. Ya, ada seorang istri yang sering membisikkan telinga suaminya saat berangkat. Tadi indah sekali, papa bisa bersabar, walaupun papa gak dapat sesuatu saat pulang. Kami bisa menahan lapar, tapi kami tak sanggup menahan panasnya neraka. Tolong jangan bawa yang haram ketika pulang. Dibisikkan terus saat pergi, pergi, pergi. Dan keluarga itu berkah. Doa. Kemudian selanjutnya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Quran surah 15, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai dzikir. Oh, jadi kalau ibu sedang baca Quran, sedang berzikir. Ya, sedang berzikir. Nah, manfaat zikir memberikan ketenangan. Cara baca Quran itu ada dua. Satu disebut qiraah. Orangnya disebut qari. Qiraatun, membaca Al-Quran sekedar bacaan saja. Tanda terjemah baca qiraah. Kalimatnya ikra. Turun Quran surah 96 ayat 1. Ikra bismi rabbikal ladzi. Satu bacaan. Yang kedua bacaan dengan makna. Dilihat terjemah. Baca, pahami. Itu disebut dengan tilawah. Tilawah. Tilawatan. Tilawah. Ibu baca ini pun qiraah. Karena Al-Quran mu'jizat, itu kalau dibacakan dengan benar, bukan sekedar baca. Walaupun bacaan ibu belum lancar. Saya lihat ikhwan para ayah di sudut kiri beberapa. Saya sebut ikhwan juga ya. Walaupun antum yang para ayah juga belum lancar. Bacaan misalnya belum sempurna. Tapi anda berusaha membaca. Karena Al-Quran itu mu'jizat, sekalipun anda membacanya tidak dalam keadaan lancar, tetap bacaan itu akan memberikan ketenangan pada jiwa. Sekalipun tak paham. Kalau enggak percaya silakan. Itu ditemukan keterangannya di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu nama Allah disebutkan 5 kali dalam sehari untuk mengecek masih ada iman enggak dalam jiwa kita. Ibu kalau mau ngecek imannya masih ada enggak, cek Bu 5 kali dalam sehari. Setiap waktu berganti. Subuh, ganti subuh, duhur ke siang. Ganti duhur, asar ke sore. Ganti asar, maghrib menjelang malam. Hilang maghrib, isya muncul. 5 sampai bangun lagi, subuh lagi. Setiap 5 waktu berganti, nama Allah disebutkan. Bukankah dalam setiap waktu berganti ada azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekadar panggilan salat. Tapi untuk mengecek status iman kita masih melekat tidak dalam jiwa. Kalau imannya masih melekat ketika azan berbunyi, itu langsung ada getaran pada jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, iman masih ada. Kalau ingin ngecek kuat, kuat, kuat, lebih kuat lagi, ada orang yang bahkan sebelum azan sudah mengecek waktu sholat. Itu ada di Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kata Allah, kalau terjemahnya pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu semakin kuat imannya, dia semakin tahu waktu salat. Ibu baru selesai subuh, tadi subuh sudah ngecek isya jam berapa ya? Nanya isya tuh. Itu menunjukkan iman kuat. Kalau iman semakin lemah, sebaliknya. Makin sering tampak saat puasa. Baru sahur dan hanya buka. Cek. Makin kuat, makin kuat. Nah, untuk menemukan itu, salah satunya, ketenangan didapatkan lewat Quran. Jika dibacakan Quran kepadanya, semakin dia bertambah imannya. Iman itu kan akar katanya al-amnu. Amina ya'manu, tambah hamzah dari amana yu'minu, imanan. Iman asalnya dari kata aman, aman itu tenang. Jadi orang beriman itu cenderung tenang. Tenang dari persoalan dunia, tenang dari hukuman Allah saat di akhirat. Itu kenapa disebut iman. Jadi kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam jiwanya, apalagi dia yang baca. Makanya kalau ibu sedang gelisah, ambil wudu. Buka mushaf, menghadap ke arah kiblat, baca. Baca. Ah, tenang. Saya tak sanggup cerita lah, nanti kita berhenti ta'limnya. Ya. Tapi saya selesai begitu. Termasuk saat ayah saya meninggal, ya besoknya saya langsung ambil mushaf peninggalan ayah, saya baca di ruang tengah. Baca ya. Udah, tenang. Air mata keluar. Tapi yang dibaca, gak bisa keluar lagi. Masuk. Dan itu jadi niat untuk setidaknya jadi mungkin Allah berkenan memberikan pahala yang mengalir untuk orang tua. Tapi terasa nikmat, Bu. Baca Quran itu nikmat lain. Enak gitu. Ada bahkan orang yang kalau enggak baca Quran sehari sakit. Yang sakit tiba-tiba demam aja. Ada yang pusing saking sudah terbiasa. Tilawah itu menambah lagi ketenteraman pada jiwa. Cuma rumusnya begini. Kalau ibu tahu ayat-ayatnya, ibu buka, langsung tilawah dengan terjemahan. Tapi kalau tak tahu ayat-ayatnya, cukup qiraah, buka mushaf aja. Contoh. Kalau ibu sedang gelisah misalnya, Allah turunkan tadi ad-duha dengan al-insyirah. Al-insyirah itu ayat ketenangan. Makanya disebut insyirah dari kata syarah. Hati yang lapang. Hati seluas samudra. Luas. Jadi kalau sudah luas, masalah apa saja enggak ada nilainya, kecil jadinya. Ya, caranya kalau sudah meluas disebut insyirah namanya. Alam nasyrah maka sadar. Yang Allah pertama katakan pada Nabi Muhammad SAW, Muhammad jangan khawatir, aku sudah luaskan hatimu seluas-luasnya. Setelah ini, enggak ada lagi yang berpengaruh. Mau engkau dicaci, dimaki, dilempar, di macam-macam, enggak ada yang ngaruh pada dirimu. Makanya setelah itu turun semuanya, orang Mekah melempari, biasa aja beliau. Sampai pindah ke Taif. Di Taif melempari juga dengan batu, sampai berdarah-darah. Zaid bin Thabit berdarah-darah juga. Tiba-tiba beliau istirahat di bawah naungan pohon, turun malaikat penjaga gunung Taif. Mengatakan, ya Muhammad SAW bima makna, mudyadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah sekarang, supaya aku mengangkat gunung bukit di Taif. Taif ini aku himpit mereka yang telah mencelakaimu. Apa jawab Nabi? Karena sudah alam nasyrah, insyirah, sudah luas hatinya. Kata Nabi, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mungkin mereka belum tahu saja apa tugasku. Ku berharap berbohong kepada Allah. Kelak di tempat ini, kalau bukan dekat ataupun jauh, akan ada orang beriman kepada Allah dari laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya. Setelah itu beliau berkata seperti ini, bima makna, inayi ila antakiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa'ana radin, malam taqdab alaiya. Allah, kemana lagi engkau akan tugaskan aku setelah ini? Apakah tempatnya dekat dan di situ aku akan disakiti lagi? Atau masih jauh dan di situ aku akan dizalimi lagi? Aku ridha asal engkau tidak marah kepadaku. Setelah itulah terjadi undangan yang dikenal dengan Isra Mi'raj itu. Jadi ketika kita hatinya lapang dan sabar menerima ujian Allah, Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Itu pesan di balik Isra Mi'raj, salah satunya. Selain amalan-amalan yang lainnya termasuk salat. Itu poinnya. Baca, tilawahi. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat, fa inna ma'al usri. Kamu yakin aja kalau sedang punya masalah, kata Allah, rumus yang kedua. Dua, dahsyat tilawah Quran. Kalau kamu sedang punya masalah, yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau bahasa psikologinya begini, Bu, bahasa psikologinya, yakin mudah selesai. Ibu kalau sedang punya masalah, kata Quran, selesai. Mudah ini, enggak ada yang susah, mudah. Walaupun belum tuntas, mudah. Itu minimal menenangkan pada jiwa. Nanti kalau sudah selesai, mendekat lagi kepada Allah. Fa idza faraghta wa ila rabbika, jangan lupakan Allah-nya. Itu tilawah namanya, tilawah. Nah, di atas ini ada tahfidz, menghafal. Menghafal Quran. Muraja'ah. Jadi ada yang baca, ada yang menghafal. Dan menghafal lebih dahsyat dibandingkan membaca. 4 kali lebih utama. Makanya pahalanya lebih besar. Ya, kalau baca kan biasanya sekali kan. Jarang ibu baca Quran diulang-ulang. Kalau menghafal, 1 ayat bisa berkali-kali. Ibu kalau gak percaya silakan pulang dari sini coba hafalin ayat yang belum ibu hafalkan. Al-Baqarah misalnya, 5 ayat saja. Kalau ibu baca cuma sekali. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Itu baca. Tapi kalau ibu menghafal, yakin saya pasti diulang-ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Sampai ibu lancar. Bukankah setiap satu huruf dia 10 kebaikan? Tirmidzi dalam hadis 2010, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf Al-Qur'an dapat 10 pahala. Menghafal mustahil baca sehuruf. Belum pernah saya temukan menghafal Quran ngapalin cuma sehuruf. Nun. Udah dulu ah. Ada. Pasti banyak. Nah, biasanya kalau sudah terbiasa menghafal, hatinya cenderung tenang. Karena itu saya selalu berpesan pada orang tua begini. Kalau Anda menitipkan anak di pesantren dan mulai menghafal Quran, cek. Kalau hafalannya benar, jangan lihat pada banyaknya ayat yang dihafalkan. Karena ukuran kebenaran bukan di banyaknya ayat. Ibu jangan bangga dulu kalau anak itu menghafal banyak. Cek, apa ayat itu sudah berpengaruh pada bahan perilakunya. Pertama, tenang. Kedua, akan berubah. Makanya hafal Quran benar, itu ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 paling kiri agak ke atas sedikit di Mushaf. Itu dibagi 3. 1, penghafal Quran yang salah. 2, penghafal Quran pakai hemat belum bisa berbagi. 3, penghafal Quran benar yang berubah perilaku. Pemuradal kita safaina min ibadina, kemudian kami wariskan kalau itu kata sesuatu bukan pada tempatnya, minum gayung untuk mandi, ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung, ada orang hafal ayat Quran tapi tidak menempatkan pada tempatnya, dia hafal qul huwallahu ahad tapi dia bisa meng- akan semua agama sama. Menurut Tuhan yang sama. Cuma dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia mengatakan agama Tuhan ini itu, ada masalah. Kita doakan dan dakwah dengan lembut. Kaget kan anak. Kalau kita bacanya benar, sempurna. Wa minhum qasid, paket itu belum bisa untuk sendiri, belum bisa berbagi. Tandanya bagus bacaannya, baru sendiri muqtasid. Ya, yang bagus sabiqum bil khairati bi idznillah. Orang ketika menghafal Quran, setiap ayat yang dia hafalkan bisa merubah dirinya untuk berbuat baik. Walaupun belum khatam 30 juz. Dengan ini Bekasi. Disi saya mentahsin juga. Dia datang, kita masuk, ngelihat ada anak sekitar 23. Dia ibu bangga sekali anaknya hafal. Di sana saya juz 29, sana saya juz 30, kami dengarkan saja. Setelah dengar kita sedih itu. Sedih sekali. Kenapa? Karena anak itu menghafal dengan cara yang salah. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Ya, yang satu jadi begini, tebal jadi tipis, tipis jadi tebal. Saya pikir kenapa gurunya begitu mudah memberikan hafalan yang keliru? Kan sayang anak ini mesti ngulang lagi. Kenapa dari awal enggak ngasih bacaan yang benar? Sehingga sekarang banyak penghafal Quran itu memburu banyaknya hafalan. Padahal dulu enggak seperti itu. Kalau sudah nanti diikuti petunjuk Allah, dimudahkan, Bu. Bahkan ada yang 30 hari kami mengadakan karantina, kita keluarkan nih cara Quran menghafal begini. Kita sampaikan pada mereka, Allahu Akbar, yang 2 tahun biasa standar dihafalkan, ada yang 30 hari, 15 hari, 18 hari, 22 hari, kayaknya cepat banget. Jadi sekarang kita sedang tangani karantina, khusus dari gua, kita tangani, sedang menghafal. Begitu saya melihat hari pertama, udah ada yang 3 juz. Hari saya tinggal ke Bandung sini, udah ada yang 6 juz. Baru 3 hari, 6 juz. Kejar, cepat. Tapi bukan banyaknya. Nih, sebentar lagi waktu saya. Sepanjang Kang Daan belum kesini berarti aman. Kesaksian sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan bacaan Al-Quran. Terdapat di Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana 'allamah. Orang baik di antara kalian yang mau belajar Quran. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadhtul Qur'ana 'an qaumin. Saya ini belajar Quran dari sekelompok sahabat banyak. Saya saksikan mereka belajarnya, menghafalnya, enggak langsung banyak. 5 ayat, 10 ayat, rasakan kenikmatannya, ketenangannya, kenyamanannya, amalkan, nambah lagi sampai Quran yang dihafalkan itu senafas dengan amalannya. Tenang. Bu, kalau enggak percaya silakan mulai menghafal sekarang. Enggak usah banyak-banyak dulu, Bu. Juz amma dulu. Baca, hafalkan satu-satu. Bu, kalau Ibu menghafalnya benar, ke hatinya silakan. Ibu hafalin wadduha, al-insyirah, naik juz amma, amma yatasaalun, turun lagi kemudian ke bawahnya terus-terus sampai dengan selesai. Baru Al-Baqarah, kesenian. Kalau Ibu mau tilawah, caranya begini. Keluarkan ayat-ayat yang Ibu butuhkan. Kenapa Ibu enggak mengeluarkan ayat-ayat tentang Ibu? Bagaimana caranya jadi ibu? Ibu di fase apa sekarang? Hah? Apa fasenya di awal pernikahan? Keluarkan ayat menjadi istri. Fasenya naik jadi ibu, keluarkan ayat sebagai ibu. Dari mulai di situ, Bu, ya. Mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui, merawat anak, ada semua. Kehidupan interaksi dengan suami, ada. Ibu jadi nenek, ada juga di situ. Semuanya ada. Ibu jadi anak, sudah pasti ada juga adabnya ke orang tua. Enggak usah jauh-jauh tinggi-tinggi ngebahas yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan ibu. Itu aja kerjakan. Terus ibu ngerjakan apa? Punya bakat, punya karya. Ya, ibu mau niaga, berjualan, bisnis ini. Keluarkan ayatnya, ikutin itu. Apa yang menjadi tugas suami, apa yang menjadi tugas ibu. Jangan berbenturan di situ. Kalau ibu kerjakan dengan benar, enak tilawahnya. Makanya orang tua kita dari dulu sampai sekarang selalu mendorong kepada tilawah tuh. Hafalan ayat-ayat pendek, tilawah. Bahkan kalau ada acara formal pun, yang baca ini selalu ada yang menerjemahkan di sampingnya supaya kita paham. Siapa penerjemah ini namanya? Seri tilawah, mengambil mana dari tilawah? Kan sering saya katakan, nama sebetulnya tilawah. Cuman mungkin yang pertama kali tilawah, Busari. Makanya disebut Sari tilawah. Kalau Kang Daan mungkin Daan tilawah. Ya. Adi-adi tilawah. Itu terakhir, udah mau habis waktunya. Terakhir ya. Yang kelima, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah bacaan-bacaan yang bernilai kebaikan, yang bernilai kebaikan, yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ajarkan dua atau tiga bacaan saja hari ini. Ada bacaan yang spesifik dibaca setelah sholat, Bu. Kalau bisa Ibu jangan tinggalkan bacaan ini. Dalilnya itu yang saya tuliskan, Quran Surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Jika Anda telah selesai menuntaskan sholat, segera zikir kepada Allah. Saking pentingnya zikir ini, kalaupun ibu buru-buru, atau ikhwan yang di luar laki-laki buru-buru, baru sholat subuh langsung harus kerja, bukan berarti buru-buru Anda bisa meninggalkan zikir ini. Kalau enggak penting, enggak mungkin disebutkan, Bu. Kata Allah, qiyaman, ayo boleh sambil berjalan. Wa qu'udan, sambil duduk di mobil, zikir. Wa 'ala junubikum, bahkan sambil tiduran kalau kondisi mesti berbaring, saking pentingnya ini. Apa bacaan-bacaan itu? Ya, pertama istighfar. Biasakan, Bu, biasakan sampai istighfar ini jadi kebiasaan. Awalnya dilatih setelah sholat 5 kali sehari. Makanya Nabi setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu langsung berzikir pertama istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Allahumma antas salam, minka salam, barakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau disempurnakan kalimat agak panjang, jadi ada yang masih pendek cuman astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu versi pendek. Allahumma antas salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Versi agak panjangnya ada lagi di hadis lain. Astaghfirullahal azim, ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Ada. Disilahkan ibu mau yang mana? Ya. Kalau mau pertengahan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jelas? Satu istighfar. Saya berikan ibu dua waktu yang penting untuk istighfar. Satu, dua-duanya ada di Quran. Dua-duanya ada di Quran. Satu, pasca sholat yang tadi. Istighfar ini penting pasca sholat untuk menutup kekurangan dalam sholat. Minta ampun sama Allah kalau tadi sholatnya gak khusyuk. Minta ampun kalau ada yang kurang. Yang kedua, waktu menjelang sahar, sebelum subuh. Disebut sahar namanya. Jamaknya ashar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hujurun. Ada orang-orang yang kebiasaan sebelum subuh itu lagi sifar. Mereka kan ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullah. Nah kalau nanti jadi kebiasaan, mau duduk, astaghfirullah. Kadang reflek, ya masuk mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Minuman, astaghfirullah, bismillah, minum. Reflek, berbahagialah kalau ibu sudah bisa reflek istighfar dalam setiap keadaan. Maka berita gembiranya, satu, orang yang rajin istighfar akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Kan dijaga. Begitu akan berbuat maksiat, itu jangan kerjakan, palingkan mata, jangan dengarkan oleh telinga, gak enak, gak nyaman. Yang kedua, cepat dikabul doa, doanya cepat dikabul. Manusia yang ketiga cenderung tentram ke hati, artinya tenang. Lihat begini, astagfirullah, ya, serahkan pada Allah, tenang. Lihat anak kurang berkenan, astagfirullah, mungkin saya yang salah, tenang. Lihat suami mungkin kurang berkenan, Astagfirullah, astagfirullah. Saya lihat ibu, astagfirullah. Saya copot kacamata, astagfirullah. Ibu lihat saya, astagfirullah. Istighfar itu tidak harus selalu menunjukkan dosa, tapi menunjuk pada ketawaduan, kepasrahan dan sebagainya. Dua, dan bacaan standar zikir utama dalam salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat thayyibah. Salat itu latihan. Ba'da salat itu latihan. Nah, kalau Ustaz terbiasa akan ditempatkan sesuai tempatnya. Subhanallah. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah. Ada sesuatu kejadian tertentu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis sesuai tempatnya nanti. Kalau sudah begitu akan dijaga oleh Allah. Ketika dapat harta digunakan pada yang baik, ketika dapat kedudukan tidak zalim dengan itu, ketika ada penyimpangan bukan Allah dengan kalimat subhanallah itu. Terakhir tiga, kalimat thayyibah dengan bacaan al asmaul husna. Al asmaul husna. Wah, ini dalilnya banyak di Quran, banyak sekali. Di antaranya Quran surah ke-17 ayat 110 di sebelah kanan pertengahan di mushaf. Ayat 110. Qul innallaha awwadur rahman ayyamul husna. Qul innallaha, sebut nama Allah. Panggil. Nyebut Allah bagi zikir. Tahu dari mana menyebut Allah? 52 paling kan sebuah di mushaf. Fadhkuruni adhkurukum, fadhkuruni, saya kata Allah. Ketika menyebutnya disebut zikir, fadhkuruni. Kita bertanya bagaimana kamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahman. Oh, nikmat itu. Nikmat mau tidur. Ya Rahman. Allah salli ala Muhammad salli ala. Dikit. Enak. Bukan dia akan tidur. Anna tada'u. Apa yang mungkin? Ma'alan. Bismillah. Bismillah. Nama tak. Ujian besok. Ya Allah, ya Alim. Sama tender ada yang ya Allah, Al Malik, Al Jabbar. Banyak persoalan pengen sabar. Ya Allah, di enggak. Ya Allah, mana Rahim, Al Malik, Al Kudus. Lah tidak. Cuman kalau orangnya hati dikasih, ibu gak harus ibu sebut, tapi gak, bukan berarti bacakan, bacakan, bacakan, bacakan. Cuma kalau ingin ditempatkan doa, bab doa, maka pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ingin ditempatkan bab zikir secara umum, ya, tidak terkait dengan doa tertentu, maka silakan sebut sepanjang ibu ingin menyebutnya, seluas-luasnya. Itulah lima amalan yang bisa memberikan ketenangan kepada hati. Dari mulai salat, kemudian bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, doa, sampai dengan kalimat thayyibah. Dan ini bagian yang kita bisa uraikan dengan tema tuma'inah pada jiwa sehingga dengan mutmain. Nah, satu. Dua. Apa itu sakinah? Bagaimana? Seperti apa caranya bisa meraih sakinah? Itu akan kita bahas di kesempatan yang lain, insyaallah. Ya, karena waktu segera kembali, ya. Dan waktu kita dan Allah dan kita semua memaafkan kesalahan kita. tanggalnya. Pertama, bagi daftar yang usahakan Al-Quran hafal, itu kuliah perdana 29 Februari ini. Bagi yang telah memiliki hubungi bagian administrasi kontak saat akan pelaksanaan dimulai. Karena ini sifatnya terbatas. Ya, ya. Dua, akan ada momen di tanggal 22. Tanggal berapa? 22. Saya spesial, saya hadirkan untuk mengajarkan menghafal Al-Quran khusus di bulan Ramadan selama 30 hari. Saya sudah buat bukunya dan nanti kita akan kumpul di satu tempat. Karena banyak yang bertanya, Ustaz, ada yang datang intikaf ke masjid, ada yang bawa koper, ada yang macam-macam. Jadi kita Allah ingin bisa membantu. Dua, kira itu juga adalah kebaikan insya Allah seluruhnya. Kita dengan doa Allah تسأل من علي وعلينا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزاكallah خيرًا pada Ustaz tadi yang telah memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan jazakallah khair. Baik, ibu-ibu sekalian. Ditemukan oleh Wright bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun dalam kata Islam salat. Salat ini kalau di kampus Islam ada yang tidak salat. Dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung atau kun alima. Karena itu, ketika Nabi mengatakan, ayo buruk. Saya ingin katakan, pandang panjang mutlak. Tidur, bernapas, semua diberikan dengan merata. Sadarkan, sentuh jiwa-jiwa orang yang masih berbuat maksiat. Sentuh jiwa pelaku maksiat jika memang mereka ada di tempat ini, ya Allah. Di sekitaran tempat ini, ya Allah. Yang dekat, yang jauh dari kami, ya Allah. Jika mereka masih hidup, mohon sentuh mereka, ya Allah. Bimbing kami untuk bertobat, ya Allah. Yang terkadang bagi sebentar tapi dia meninggalkan sebuah karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun dia alaina ya rabbal alamin. Diabadikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Islam salat. Salat ini kalau di kampus Islam ada yang tidak salat. Dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung atau kun alima. Karena itu, kalau ketika Nabi mengatakan, ayo buruk. Saya ingin katakan, pandang panjang mutlak. Tidur, bernapas, semua diberikan dengan merata. Sadarkan, sentuh jiwa-jiwa orang yang masih berbuat maksiat. Sentuh jiwa pelaku maksiat jika memang mereka ada di tempat ini, ya Allah. Di sekitaran tempat ini, ya Allah. Yang dekat, yang jauh dari kami, ya Allah. Jika mereka masih hidup, mohon sentuh mereka, ya Allah. Bimbing kami untuk bertobat, ya Allah.